Loh, bagaimana jadi bangsa kok kecelek terus itu bagaimana? 25 tahun kecelek, kemudian 32 tahun kecelek, kemudian kecelek lagi, dan sekarang sedang merancang kecelek dan kecelek yang baru lagi. Alangkah menggelikan nasib bangsa yang menjunjung-junjung berhala dan meyakininya sebagai ratu adil. Lawang boneka kok dianggap Imam Mahdi. Patung dihayalkan sebagai Mesias. Alangkah perih nasib bangsa yang kerjaannya dibohongi melulu, kemudian diberi harapan, tapi ternyata dibohongi lagi. Kemudian diberi harapan lagi, tapi kemudian ternyata dibohongi lagi, dibohongi lagi, dibohongi lagi. Alangkah pedih nasib bangsa yang tidak pernah boleh mengerti sesungguhnya apa yang mengancam masa depan mereka, sehingga mereka sibuk bertengkar dengan tetangga dan saudara mereka sendiri untuk hal-hal yang remeh temeh. Alangkah perih nasib bangsa yang beramai-ramai membenci harimau sambil menyerahkan lehernya ke harimau yang lebih besar. Thank you. selamatkan hamba, taburkanlah syafaat.